بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bab al-mutasyabbi'ah bighair ma'utiyat. Al-mutasyabbi'ah maknanya adalah seorang wanita yang menunjukkan kepuasan atau kekenyangan tapi padahal dia tidak diberi apa-apa. Yang biasanya dilakukan yang demikian untuk membuat jengkel dorahnya, ini istri yang lainnya. Saya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu, lihat rambut saya basah, habis mandi. Menunjukkan sesuatu, kepuasan atau sesuatu yang membuat orang lain cemburu. Ini dikatakan dalam mutasyabbi'ah bighair ma'utiyat. Dibawakan oleh Imam An-Nasa'i hadisnya, qala akhbarana Zakaria ibn Yahya qala anba'ana Ishaq qala anba'ana Abd al-Razzaq qala haddathana Ma'mar an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Disebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna li zawjan wa li dharrah, afa aqulu a'tani kada wa kasani kada wa huwa kadhib. Kata wanita tadi bertanya kepada Rasulullah sallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki suami dan aku memiliki dharrah, memiliki madu, ini memiliki istri atau memiliki istri yang lain. Maka dikatakan, fa'akulu, afa'akulu a'tani kada, wakasani kada, wahuwa kadib. Apakah boleh berkata, aku diberi ini, aku dikasih baju itu, atau aku diberi demikian, wahuwa kadib, padahal dusta. Ini untuk membuat jengkel madunya, untuk memikir jengkel istri yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbayy az-zur. Al-mutashabbi', seorang yang menunjukkan kekenyangan atau menunjukkan kepuasan sesuatu, atau al-mutakatsir, merasa memiliki lebih, menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu padahal dia tidak punya, padahal dia tidak dikasih, padahal dia tidak diberi. Maka kalabisi thawbayi zur, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Dua pakaian zur, kedustaan. Dibawakan dengan jalan yang kedua, akhbarana Amr ibn Ali qala haddathana Yahya qala haddathana Hisham ibn Urwah qala haddathatni Fatimah, menyampaikan kepadaku Fatimah dari Asma radhiyallahu ta'ala anha, anna imra'atan qalat, bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna li dharrah, kata wanita tadi, aku memiliki madu, yakni suamiku memiliki istri yang lain, fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji bighairi alladhi yu'tini, maka bolehkah kalau aku menunjukkan sesuatu, kalau aku diberi ini, diberi itu, padahal aku tidak diberi oleh suamiku. Qala Rasulullah sallallahu, maka Nabi menjawab dengan jawaban seperti tadi, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay az-zur. Siapa wanita yang mutasyabbi'ah bima lam yu'ta, yang menunjukkan sesuatu bahwa dia diberi ini, dia punya itu, dalam keadaan ternyata tidak diberi, maka seakan-akan memakai dua pakaian kedustaan. Demikian pula jalan yang ketiga, akhbarana Muhammad ibn Adam an Abdah an Hisham an Fatimah an Asma qalat atat imra'atan nabi an-nabiyya SAW fadakara nahwahu. Kemudian disebutkan hadis yang sama seperti itu. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin yang kami hormati, disebutkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bab tersendiri, al-mutasyabi'ah bi ghairi ma'udhiyat. Demikian pula dikeluarkan hadis yang sama oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam bab al-mutasyabbi' bima lam yanal wa ma yanha min iftikharid darrah. Bab tentang seorang yang menunjukkan sesuatu kelebihan padahal dia tidak punya. Menunjukkan sesuatu seakan-akan dia memiliki sesuatu padahal tidak punya, untuk berbangga-bangga kepada madunya atau istri yang lainnya, atau untuk membuat kecemburu istri yang lainnya. Bab ini menunjukkan fikihnya Imam Bukhari, bahwasanya hadis ini menunjukkan haramnya, tidak boleh seorang istri membuat madunya cemburu dengan menyatakan aku diberi ini, aku diberi itu, aku lebih dari kamu, aku diberi seperti ini, diberi seperti itu, padahal suaminya tidak pernah memberi apa-apa. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian adab antara istri-istri seorang laki-laki agar mereka tidak berdusta. Walaupun kecemburuan sudah kita bahas wajar terjadi pada para istri yang dimadu, tetapi tidak boleh memakai kedustaan seperti itu untuk membuat jengkel saingannya atau untuk membuat cemburu madunya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian pula perkara-perkara yang lainnya yang jatuh kepada perkara yang haram, apakah kedustaan atau keboliman, maka tentunya semua itu perkara yang dilarang. Yang kita anggap wajar dan kita sebutkan di bab-bab yang lalu adalah kecemburuan tadi. Bahwa demikianlah para wanita memang diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Kalau engkau paksakan untuk diluruskan akan patah dia, kalau tidak diluruskan ya tetap bengkok. Kalau dipaksakan diluruskan akan patah. Dan kata para ulama, patahnya itu adalah rusaknya rumah tangga dalam artian cerai atau sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.